Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Alun, berita pagi edisi hari ini, Jumat 3 Mei 2019, dibacakan Ilham. Mahasiswa Gayo demo di depan kantor Gubernur Aceh. Pria Abdia dipolisikan karena ingin larikan gadis di bawah umur. Adik bacok abang kandung hingga meninggal dunia. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Alun, sejumlah mahasiswa asal Gayo melakukan demo ke kantor Gubernur Aceh Kamis kemarin. Dalam aksi itu mereka meminta PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah menolak perusahaan tambang emas PT Linge Mineral Resources. Saat ini perusahaan tersebut sedang mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan agar bisa beroperasi. Luas area yang akan menjadi garapan perusahaan itu sekitar 9.000 hektar lebih di wilayah Aceh Tengah. Pada aksi kemarin, massa yang menamakan dirinya Gayo Merdeka berorasi secara bergantian. Koordinator aksi Sutris mengatakan di mana-mana kehadiran perusahaan pertambangan tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya hanya akan menerima mudaratnya saja. Karena itu pihaknya minta PLT Gubernur agar tidak mengeluarkan izin eksploitasi bagi PT LMR seperti penolakan terhadap PT Emas Mineral Murni atau PT EMM beberapa waktu lalu. Massa dalam orasinya juga menyampaikan bahwa kegiatan eksploitasi pertambangan emas akan berdampak buruk bagi lingkungan. Sederalun Saf, 20 tahun, pria warga salah satu desa di Kecamatan Setia Aceh Barat Daya, dilaporkan ke polisi karena ingin membawa kabur gadis dari desanya yang masih berusia 16 tahun ke Malaysia. Aksi Saf ingin membawa kabur gadis di bawah umur itu ketahuan setelah korban menghilang dari rumah selama 2 hari. Setelah orang tua berupaya mencari, ternyata diketahui korban berada di Melabuh Aceh Barat bersama Saf untuk membuat paspor guna berangkat ke Malaysia. Setelah diinterogasi oleh orang tuanya, korban baru mengakui bahwa mereka berpacaran, bahkan sudah pernah melakukan hubungan zina beberapa kali. Atas dasar itulah Bunga rela melakukan apa saja yang diminta oleh Saf, termasuk ikut sang pacar ke Malaysia untuk merantau. Orang tua korban yang tak terima melaporkan kasus itu ke Polres Abdia. Informasi yang diperoleh, korban telah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik, termasuk juga pelaku dan orang tua korban selaku pelapor juga sudah diperiksa. Sederalun Basri M. Daud, 39 tahun, warga desa Bukit Jerat Manyang, Kecamatan Tanah Jamboai, Aceh Utara, pada Rabu malam ditemukan meninggal tak jauh dari rumahnya dengan kondisi berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Belakangan terungkap ternyata korban dibacok adik kandungnya M. Saleh yang diduga mengalami gangguan jiwa. Kapolsek Tanah Jamboai, AKP Adi Sucipto menyebutkan kejadian berawal ketika M. Saleh terlibat keributan dengan ibunya. Ketika itu Saleh marah-marah dan mengancam akan membacok ibu kandungnya sambil menenteng pisau. Belum diketahui pasti penyebab pelaku mengamuk. Kejadian pada malam itu pun diketahui oleh Basri. Kemudian Basri pergi ke rumah ibunya yang juga tempat tinggal adiknya. Basri datang dengan maksud membujuk tersangka. Ternyata pelaku tidak terima dengan bujukan korban. Hingga akhirnya korban dikejar dan dibacok. Usai kejadian berlangsung, tak ada saksi yang berani mendekati sebelum pihak keamanan tiba di lokasi karena kabarnya pelaku berseleweran sambil menenteng parang dan pisau. Hingga saat ini personil Polsek Tanah Jamboai dibantu Polres Aceh Utara masih mencari keberadaan pelaku yang menghilang pasca kejadian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun Rajulul Farisi, bocah berusia 13 tahun asal desa Tanjung Beridi, Kecamatan Pesangan Selatan Biren, meninggal dunia akibat tersengat arus listrik. Peristiwa yang merenggut nyawa pelajar kelas 1 SMP ini terjadi Rabu kemarin saat korban mengambil layang-layang yang tersangkut di pohon dekat rumahnya. Alamsyah, 36 tahun, ayah korban, mengatakan musibah yang menimpa putra pertamanya dari dua bersaudara itu terjadi pada Rabu kemarin sekitar pukul 15.30. Saat itu Rajulul Farisi meminta izin pada orang tuanya untuk bermain layang di samping rumah. Saat sedang asik bermain, tiba-tiba layangan yang diterbangkan korban tersangkut di pohon belimbing. Untuk mengambil layang itu, Rajulul Farisi terpaksa memanjat pohon. Saat itu korban memanjat pohon belimbing dengan memegang bambu berusaha mengambil layangan yang tersangkut di pucuk pohon. Namun naas, saat bambu diayunkan bocah itu untuk mengambil layang, bambu malah terhempas mengenai kabel listrik sehingga arus listrik langsung menyengat tubuh korban. Sedaralun, seorang pria tanpa identitas yang tersesat selama 4 hari di kawasan pedalaman Perbukitan Kurung Tiji, Kecamatan Merdu Pidijaya, ditemukan dalam kondisi lemah. Pria itu ditemukan oleh warga Merah 2 bersama relawan Palang Merah Indonesia pada Kamis dini hari kemarin sekitar pukul 4. Warga Lok Sanding Merah 2, Abdul Mutalib bersama Miswar, relawan PMI, mengatakan awalnya pria itu ditemukan oleh Abdullah dalam kondisi lemah dengan kondisi fisik tanpa busana serta tergeletak dalam celah batu pegunungan. Lalu warga melaporkan penemuan pria tanpa identitas ini kepada perangkat gampung serta diteruskan kepada aparat kepolisian dan PMI untuk dapat dievakuasi. Setelah diajak bicara dalam waktu lama, akhirnya lelaki ini diketahui bernama Adrian David Sitorus asal Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelum diberikan makan dan minum, Adrian dimandikan dan dipakaikan pakaian oleh warga. Saat ditanya, Adrian David hanya berkomunikasi dengan bahasa Batak dan sesekali bahasa Indonesia. Namun setelah disodor secari kertas, ia hanya mampu menulis identitas. Selanjutnya pria itu diboyong ke Puskesmas Merah 2 untuk diperiksa kondisi kesehatannya. Sedaralun, minat masyarakat membeli daging murah seharga Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram sangat tinggi menjelang megang puasa ini. Hal ini terbukti pada saat UPTD Dinas Peternakan Aceh menjual daging murah di Pasar Tani Lampineng, ternyata pembelinya sangat banyak, bahkan antriannya sampai siang hari pukul 14. Kepala Dinas Peternakan Aceh, Rahmandi, mengatakan program penjualan daging sapi murah menjelang megang puasa dilakukan atas anjuran dari PLT Gubernur Aceh. Harga daging sapi yang dijual di Pasar Tani Kamis kemarin sekitar Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Rahmandi menjelaskan tujuan dari penjualan daging sapi segar lokal dengan murah dan berkualitas itu untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah agar bisa mendapatkan harga daging yang terjangkau menjelang megang puasa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 3 Mei 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 14. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.